Mitra bisnis, dunia usaha cemaskan nilai tukar rupiah yang terus melemah. Beberapa sektor industri, terutama yang berbahan baku impor, mulai tertekan sehingga siap menaikkan harga jual produk. Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi mengatakan, pelemahan rupiah mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan paket kebijakan stabilisasi perekonomian nasional. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik, Karmelita Hartoto. Bu Karmel, apa komentar Anda melihat kondisi ini? Kita ini kan dalam menghadapi di tahun 2015 ya, ASEAN Economic Community ini tadi. Dengan situasi negara juga seperti kayak begini, ya kita ngarepin apa sih yang lebih banyak. Kita terus terang, so far ini pengeluaran kita ini US dollar. Kalau ini dalam soal pelayaran ya mas, kita pengeluaran kita untuk maintenance dan lain-lain itu dalam US dollar. Sementara pendapatan kita rata-rata adalah dalam rupiah, kan gitu, kalau teman-teman gitu. Kecuali yang kapal-kapal yang main di luar negeri, which is yang masih belum banyak. Makanya kita lagi usahakan untuk pemerintah itu segera menjalankan perubahan term of trade itu loh, yang jadi dari FOB menjadi CIF itu loh, sehingga kapal-kapal nasional kita bisa mengangkut barang-barang ekspor dan impor ini kita, karena selama ini barang ekspor dan impor kita ini kan diangkut oleh pelayaran asing yang dimana tax nggak bayar dong, tax kita lebih baik, kita malah yang bayar tax ini malah kita gitu kan. Nah sehingga kalau saya bilang ke depannya ya kita mengharapkan kalau namanya paling tidak kalau dalam hal mau itu pelayaran atau logistik, misalnya kayak forwarding gitu ya, dan apa namanya bongkar muat dan lain-lain itu satu. Kalau dalam logistik tadi, forwarding company ya kita harapkan dengan daftar negatif listnya dijaga. Janganlah diperbolehkan asing itu masuk dengan sendiri, misalnya 70% ya jangan. Harusnya ya kalau bisa 51% tetap dipegang oleh perusahaan nasional. Jadi segala proyek-proyek misalnya di dalam pelabuhan, kayak pembangunan pelabuhan misalnya gitu ya, maksudnya itu juga sama. Diharapkan ke depannya itu ya mengajak local company, paling nggak mempunyai share di dalam pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang ke depan yang kita disebutin soal infrastruktur Indonesia ini lagi masih berantakan kan gitu. Nah, kan sekarang ini kan ada yang kali baru lah, itu kan totally asing gitu loh, maksudnya Indonesia-nya tuh nggak ada, cuman pelabuhan aja gitu loh, nggak ada. Jadi expertise-nya mereka tuh kita nggak belajar kalau begini caranya. Sementara kan kita juga punya terminal-terminal operator yang harusnya kalau ada asing masuk itu dijadikan, dipartnerkan lah sama mereka, sehingga mereka juga bisa go internasional ke depannya. Ini untuk yang terminal operator gitu ya mas ya. Nah untuk di pelabuhannya sendiri. Dan juga pelabuhan diharapkan jangan menaikkan tarif terus gitu. Sehingga biaya logistik kita ini makin hari makin tinggi. Ya kan? Belum lagi di biaya daratnya. Biaya daratnya misalnya kayak trackingnya, warehousingnya, belum juga proses barang itu misalnya membusuk atau apa, itu kan juga menjadi cost. Ya kan? Nah kenapa menjadi cost itu? Karena saya cerita nih mas, kalau yang namanya biaya logistik tinggi itu banyak di darat. Mau itu di sisi pelabuhannya sendiri, mau itu di sisi angkutannya sendiri ataupun di warehousingnya sendiri, gimana mereka menyimpan barang itu. Kalau rusak termasuk, jadi harga barang itu dihitungnya pastinya dengan kerusakan barang itu dong, tetap itu terhitung ya kan, yang dimana kita nggak pernah kepikiran ke situ kan. Mana mungkin harga barang dipikirnya ya yang bagusnya aja yang dijual. Memang yang bagusnya dijual, tapi harganya menjadi tinggi karena dengan hitungan harga barang yang juga termasuk barang yang sudah busuk kan gitu. Ya kan, karena pengusaha tetap pasti nggak mau rugi dong. Nah, terus di sisi daratnya sendiri, bagaimana nggak mau namanya tracking-tracking kita menjadi naik misalnya gitu kan. Karena ya mungkin ongkos biaya spare part-nya mereka sendiri juga masih PPN, masih bayar PPN misalnya gitu kan ya mas ya. Dan juga di pelabuhannya sendiri juga masih tarif-tarif di dalam pelabuhan itu juga naik terus gitu loh. Jadi kita ngarepin tolonglah dari yang gimana yang bisa dibantu oleh pemerintah ini, bantu. Ngajaklah pengusaha-pengusaha untuk berpartner dengan investor-investor asing. Saya nggak bilang kalau investor nggak boleh masuk, tapi ajaklah namanya lokal partnernya. Terus juga mereka harusnya 51% tetap, yang namanya besaran daripada share-nya itu tetap dimiliki oleh perusahaan nasional. Terus yang ketiga juga tadi yang saya bilang, kalau namanya itu 12-12 ribu ya, rate-nya sampai 12 ribu, buat teman-teman juga berat untuk maintenance mereka, semuanya bayarnya juga kan dengan US dollar untuk pelayaran ya, sementara pendapatan mereka kan dalam rupiah. Yang ketiga yaitu untuk kebijakan-kebijakan yang masih belum pro kepada logistik ataupun pelayaran, diberikan lah untuk kita menghadapi di 2015 ini yang tinggal 1,5 tahun lagi. Kalau enggak kita akan terpuruk. Sekarang aja dengan keadaan dunia seperti ini, kita pelayaran juga udah mulai, logistik pun udah mulai lesu gitu loh. Angkutan-angkutan juga mulai pelan-pelan tuh berhenti gitu loh. Ya kan? Itu yang kita khawatirkan situ. Kalau antisipasi dari pengusaha sendiri menghadapi semua permasalahan ini, Bu? Ya, teman-teman semua wait and see, ngarepin semua kebijakannya itu pro kepada kita, dan mereka semua nggak berani beli apa-apa dulu lah, megangin duitnya mereka dulu gitu kan, sampai seberapa ini beratnya resesi ini kan. Kalau nanti kita udah membaik, ya mungkin teman-teman akan berusaha untuk membeli lagi dong, apa-apa membeli lagi. Saat ini sih teman-teman wait and see dulu, ya terpaksa gitu dong, karena kan mereka harus menjaga usahanya mereka sendiri, mereka juga pasti nggak akan mau terlalu besar investasi gitu. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Karmelita Hartoto. Saya Wendy Lim.